Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله باب ketiga adalah bab الأمر بلزوم جماعة المسلمين. Bab perintah untuk berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Wa tahdhir minal furqah, dan peringatan dari bahaya perpecahan. Kalimat bersama jamaah adalah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tetapi juga kadang bermakna jamaah yang pertama, yaitu para sahabat. Karena Nabi menyatakan yang akan selamat dari 73 golongan adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Maka itu al-jamaah juga. Kadang al-jamaah maknanya adalah kebersamaan. Kebersamaan antara kaum muslimin, apalagi di tengah-tengah ahlus sunnah. Sehingga di dalam riwayat yang nanti akan disinggung, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah dalam satu safar istirahat di satu tempat. Masing-masing orang mencari tempat sendiri-sendiri. Ada yang naik ke bukit sana, naik ke bukit sini, ada yang ke situ, ada yang ke bawah pohon, ada yang masing-masing mencari tempat sendiri-sendiri, terpencar. Maka Nabi SAW menegur mereka dengan perintah yang mirip dengan perintah-perintah yang lain tentang atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Fa'inna syaitan ma'al wahid, syaitan bersama yang sendirian. Wahuwa minal ithnaini ab'ad. Atau dalam riwayat disebutkan, فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْغَنَمَ الْقَاسِيَةِ. Kalimat ini disebutkan setelah menyatakan tidaklah ada tiga orang di satu desa atau di satu tempat terpencil yang tidak menegakkan sholat bersama jamaah, maka niscaya istahwadha عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ, niscaya akan dikuasai oleh syaitan. Sampai kemudian ada kalimat alaikum bil jamaah, atas kalian untuk bersama jamaah, karena innama yakulu dzibu alghanam alqasiyah, sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Ayib, kemana maknanya? Kebersamaan. Kalau engkau sendiri di gunung tinggal di sana, engkau diterkam serigala enggak ada yang tahu. Siapa yang bantu? Siapa yang nolong? Maka sejak itu mereka kalau safar kumpul berdekatan semua kemah-kemah mereka. Tidak terpencar jauh-jauhan, berdekatan semua. Berapa kita dapatkan? Jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Jamaah yang pertama yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga makna jamaah kebersamaan. Hendaklah kita menjaga kebersamaan. Diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Maka merekalah atau bagi merekalah adab yang besar. Orang kalau berbeda pendapat, berselisih, bertikai karena belum datang keterangan yang jelas, wajar. Iya kan? Karena sama-sama tidak tahu. Ini yang benar, gak bisa, itu yang benar. Tetapi kalau sudah datang bayyinat, masih tetap berpecah, kurang ajar. Kalau belum datang keterangan, wajar. Tapi kalau sudah datang keterangan masih tetap ribut, itu yang kurang ajar. Berarti ada satu pihak yang tidak peduli dengan bayyinat. Dengan bayyinat. Maka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyelisihi al-bayyinat, menyelisihi kebenaran yang sudah jelas. Ketika Allah ancam dengan neraka jahannam, Allah ancam dengan kesesatan, siapa yang diancam? Dengarkan ayatnya. Wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana. Mim ba'di ma tabayyana lahul. Telah jelas baginya petunjuk. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang mencari jalan lain setelah jelas baginya petunjuk, setelah bayyinat. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang yang beriman. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Mengerikan sekali ancamannya. Kesesatan dengan neraka jahannam. Mengapa? Bukan hanya karena jalannya salah, tetapi karena yushaqiq, sengaja menyelisihi jalan Rasul. Itu satu. Yang kedua, bukan tidak tahu. Padahal tabayyana lahul haq, sudah jelas baginya kebenaran. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Sudah tahu petunjuknya, sudah jelas petunjuknya, tapi diselisihi. Yang ketiga, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia menjalani jalan lain bukan jalannya orang beriman. Apa jalannya orang beriman? Jalannya orang beriman kalau diperintahkan pada mereka, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Itu jalannya orang beriman. Kami dengar, kami taat. Berilmu, beramal. Maka wajar kalau diancam dengan ancaman yang mengerikan. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sehingga barakallahu fikum. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sengaja-sengaja memecah belah. Sudah tahu ini hak. Sudah tahu ini batil. Dia sengaja memilih kebatilan. Sudah tahu ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Dia memilih jalan yang menyimpang. Sudah tahu kaum muslimin memiliki jalan yaitu bersama Rasulullah dan para sahabat. Dia yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang beriman. Itu memecah belah. Ikhwan bin na'azukumullah. Dan ini mirip dengan ayat lain. Wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Islam cuma satu. Tetapi mereka memecahnya. Saya Islamnya Islam A. Tidak bisa kalau saya Islamnya B. Kalau saya Islam C. Islam D. Atau Islam merah. Islam kuning. Islam biru. Islam tidak berwarna-warni. Islam hanya satu warna, yaitu Islam. Kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Ikhwanu min na'azukumullah wa la takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti musyrikin. Kenapa Allah katakan dengan kalimat seperti musyrikin? Karena musyrikin tidak menyembah satu Tuhan. Mereka memiliki berhala-berhala yang berbeda-beda. Sesembahan-sembahan yang berbeda-beda. Mereka tidak memiliki satu panutan. Satu nabi, satu rasul, tidak. Mereka mengikuti orang yang berbeda-beda. Maka kalau mereka berpecah, wajar. Karena mereka musyrikin. Sesembahannya berbeda, panutannya berbeda, pegangannya berbeda. Tetapi kaum muslimin beribadah pada ilah yang satu, la ilaha illallah. Dan panutannya satu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mengikuti jamaah yang satu pula. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala membuat satu risalah khusus, satu buku khusus. Judulnya Jama'ah Wahidah, La Jama'at. Jama'ah Wahidah, La Jama'at. Jama'ah itu satu, bukan berbilang. Jama'ah Fulaniyah, Jama'ah Fulaniyah, Jama'ah Fulaniyah, Jama'ah Fulaniyah. Ini semua jama'ah-jama'ah hizbiyah. Jamaah cuma satu, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang mengikutinya, maka dia tergabung di dalam al-jamaah. Siapa yang lepas daripadanya, maka dia terpisah dari jamaah. Wa innama yakulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Dan sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang terpisah sendirian. Meninggalkan jamaatul sahabah, diterkam oleh ahlul bid'ah. Menyelisih sunnah, diterkam oleh serigala yang bernama syaitan. Istahwada alaihimu syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Sehingga barakallahu fikum. Kamu kelompok mana? Kamu kelompok mana? Tidak ada. Kita kelompok Islam yang berpegang dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Diikat dengan organisasi? Tidak. Diikat dengan satu partai? Tidak. Diikat dengan apalagi? Tidak. Tidak diikat dengan hizbiyah. Diikat dengan qala Allah wa qala Rasul bima fahimahu salaf. Diikat dengan qala Allah qala Rasul dan dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Fahuwa minna wa ana minhu. Maka kalau sama berpegang dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, dia golonganku dan aku golongan dia. Kalau ada sahibu sunnah di ujung timur sana, sampaikan salamku padanya, kata para ulama. Kalau ada di ujung barat sana, sahibu sunnah, berpegang dengan kitab dan sunnah, mengikuti jalannya salaf, maka aku dengan dia saudara. Ikhwan fillah na'azakumullah. Teorinya mudah, tetapi prakteknya butuh keikhlasan. Mengapa butuh keikhlasan? Karena hawa nafsu selalu mengganggu. Syaitan dengan bisikan zukhrufal qawli ghurura selalu menipu. Dan tarikan-tarikan hawa, barakallahu fikum, itu tidak terlihat talinya. Kalau saja terlihat talinya, tabel guntingnya tak gunting. Iya kan? Ini kok saya ketarik sana, ketarik sini. Gunting saja, aman. Tak terlihat. Ada tarikan hawa nafsu, tarikan gengsi, tarikan kesombongan, tarikan apa lagi? Assalamualaikum afiyah. Dan juga Allah berfirman, masih dalam masalah al-jamaah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri, wa kanu syi'an, menjadi bersyiah-syiah, lasta minhum, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka. Dan sesungguhnya urusan mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum. Kemudian Allah akan khabarkan apa yang mereka kerjakan. Ini perbuatanmu, ini perbuatanmu, ini perbuatanmu, ini perbuatanmu. Ingat. Di sana ada hisab. Perhitungan. Ingat, di sana ada pertanggungjawaban. Ada hari dibukanya catatan. Ada hari diterimanya kitab. Sebagian mereka menerima dari kanan, sebagian mereka menerima dari kiri, dan sebagian mereka ada mendapatkan dari belakangnya. Mereka mendapatkan dari kanan akan selamat, dan mereka yang dapatkan dari kiri atau dari belakangnya, mereka akan celaka. Ikhwan fillah na'azakumullah, innal ladzina farraqu dinahum, mereka yang memecah belah agama. Wa kanu syi'an, menjadi bersyiah-syiah, menjadi bergolongan-golongan. Dalam ayat yang sebelumnya tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Kalau sama-sama ahlus sunnah, kalau sama-sama berpegang dengan kitab was sunnah, kalau sama-sama berpegang dengan pemahaman salaf, maka kita semua membanggakan hal yang sama. Apakah mungkin berpecah? Tidak. Karena kita berbangga dengan apa yang pasti benar dari qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Biasanya kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang dia punya karena mereka punya sesuatu yang muslimin lain enggak punya. Itu. Barakallahu fikum. Berarti apa itu? Kalau dia punya sesuatu yang muslimin lain enggak punya. Bid'ah. Kami memang Islam seperti, tapi Islam kami berbeda dengan kalian. Islam kami lebih indah, lebih rahmat, lebih lembut, lebih fleksibel. Fleksibel. Elastis. Ke sana bisa, ke sini bisa, ke situ bisa. Agama kalian kaku. Keras, kasar. Enggak bisa dibentuk. Ya emang enggak bisa. Agama sudah baku. Sudah dari dulu haram, ya sampai sekarang haram. Dari dulu wajib, ya sampai hari ini wajib. Memang harus begitu. Tapi itu dianggap oleh mereka jelek. Lihatlah kami. Kami sangat-sangat-sangat elastis. Mulur. Tarik ke sana bisa, tarik ke sini bisa. Na'udzubillah. Apa yang mereka banggakan? Elastisitas. Ditulis bukunya. Elastisitas Islam. Oleh Ghazali. Ikhwanul Muslimin. kelenturan agama, judulnya begitu. Demikian pula tokoh-tokoh liberalis, ajarannya mirip sama dengan apa yang ditulis oleh Ikhwan Muslimin, kelenturan ajaran Islam, elastisitas. Ditulis lagi oleh Sahibul Bid'ah, buku membumikan Islam. Dari Islam itu bisa dibumikan, bisa di Indonesia kan, bisa di Amerika kan, bisa di Cina kan. Islam yang ke Cina-Cinaan, Islam yang ke Indonesia-Indonesiaan, Islam yang ke Barat-Baratan, Islam yang ke... Terus bangga, ini Islam kami beda dengan Islam kalian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Adapun kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, maka mereka hanya mengikuti apa yang sudah ada sejak dulu. Tidak bikin baru, tidak merekayasa, tidak merubah-rubah, tidak menambah-nambah. Ya kata Allahnya begitu, ya begitu. Kata hadis Rasulullah SAW begini, ya begini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti apa makna memecah belah? Sama dengan yang sebelumnya dan sebelumnya tadi. Orang yang memecah belah adalah orang yang mengada-adakan perkara baru yang bukan ajaran Islam, sehingga Islam menjadi macam-macam. Jadi warna-warni. Qala Rasulullah SAW, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah, dan hati-hati kalian dari furqah, karena syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia dari orang yang berdua lebih jauh. Wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jama'ah. Siapa yang menginginkan buhbuhatal jannah, maka atasnya untuk tetap bersama jamaah. Buhbuhatal jannah disebutkan di sini maknanya awsatuha, yang tengahnya. Wa awsa'uha, yang paling luasnya. Wa arjahuha, yang paling tingginya dari surga. Siapa yang ingin tengah-tengahnya surga yang paling tingginya, paling bagusnya, yang paling luasnya, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Kaidah tadi, yakni untuk tetap bersama jamaah, tetap bersama agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat. Jangan keluar dari situ. Jangan keluar dengan pemahaman baru, pendapat baru, pikiran baru. Jangan. Tetaplah dengan pemahaman mereka. Salah satunya, ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bilisani, dan juga dipahami oleh para sahabat bilisani wa af'ali. Mereka para sahabat mengalami penguasa-penguasa dari Khulafa ar-Rashidin. Sebagian mereka mengalami Bani Umayyah, yang kita tahu bagaimana keadaan Bani Umayyah setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Setelah Muawiyah mulai ada penguasa-penguasa yang seenaknya memimpin, zalim, jahat, curang, safah lidima. Apa makna safah lidima? Penumpah darah. Digantung, dibunuh, digantung, dibunuh. Barakallahu fiikum. Zamannya Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Bagaimana para sahabat memegang sunnah Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqauni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Sahabat sampai bertanya, bukan satu sahabat, yang lain juga ikut bertanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Ya Rasulullah, aku tidak bertanya penguasa yang adil, penguasa yang bertakwa, aku bertanya penguasa yang begini dan begitu. Fadakara syar, disebutkan yang jelek-jelek. Tetap Nabi menyatakan isbiru. Ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Alhamdulillah. Ahdikumullah. Tanya lagi mereka, ya Rasulullah, kalau penguasa yang seperti engkau ceritakan tadi, kulubuhum kulubu syayatin ala jusmanil ins, hatinya hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia, afala nunabiduhum bisayf, afala nunabiduhum bisayf, tidakkah kita perangi saja dengan pedang-pedang kita ini? La ma'akamu fikumus salah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih terlihat dohirnya Islam. Kita gak tahu apakah dia pura-pura Islam atau tidak. Tetapi yang jelas kalau dia pura-pura Islam pun pengikutnya muslimin. Pembelanya juga muslimin. Pasukannya juga muslimin. Yang salah paham, tertipu, mengira dia jujur juga muslimin. Yang artinya kalau dilawan, kalian melawan muslimin. Menumpahkan darah muslimin. Isbiru. Isbiru. Ma'akamu fikumus salah. Sudah sekian pertanyaan, sekian penjelasan dari Nabi. Apakah mau dirubah? Apakah mau dirubah? Ini sunnah. Kalau engkau rubah, artinya engkau keluar dari jamaah. Kan begitu. Jamaah para salaf mengalami masa-masa itu. Tapi mereka sabar. Mengalami penguasa yang bengis, mereka sabar. Mengalami penguasa yang terlambat sholat, yang ngimami, tidak ngimami kecuali sudah dekat maghrib baru sholat asar. Alami. Sehingga sebagian mereka sholat dulu di waktunya. Ketika sholat jamaah ditegakkan, mereka ikut lagi. Karena khawatir kehilangan waktu. Masya Allah, sabarnya para sahabat. Mengapa? Bukan pengecut, bukan penakut. Bukan karena mereka penakut, mereka sudah melewati peperangan demi peperangan dengan gagah berani. Mereka sudah melewati perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka sudah melawan Romawi dan Persia. Tapi ketika menghadapi muslimin, mereka punya rahmat. Ketika menghadapi muslimin, mereka tahu hal tidak halal darahnya. Mereka tahu Nabi melarang. Sehingga mereka tahan diri mereka. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau kemudian dirubah, tidak bisa kita diam. Kita harus ingkarul munkar. Kemudian bawa dalil, ayat dan hadis tentang ingkarul munkar. Ayatnya benar, hadisnya benar. Sahih. Banyak kan perintah untuk amar ma'ruf munkar. Tapi dia terjemahkan, makna nahi munkar adalah kita tidak boleh diam melihat penguasa melakukan kemunkaran-kemunkaran. Kita harus lawan, kita dengan tangan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya. Mari kita rubah. Provokasi. Berduyun-duyun berangkat mereka untuk menentang penguasa dengan dalil-dalil yang seabrek banyaknya. Kesalahannya cuma satu. Penerapannya yang salah. Pemahamannya, ayat yang kalian bawa, hadis yang kalian bawa, tidak ditafsirkan sesuai dengan penafsiran para sahabat. Para sahabat melihat kemunkaran Bani Umayyah, mereka tidak mengajak untuk melawan, tidak mengajak untuk memberontak, tidak mengajak untuk menentang dengan tangan, dengan kekuatan. Tidak. Maka orang tadi atau kelompok tadi pemecah belah. Mengapa disebut pemecah belah? Karena keluar dari jamaah. Jamaah para sahabat satu dan jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bikin negara sendiri. Kita bikin Lampung merdeka. Katanya yang di Lampung dulu. Kita bikin Aceh merdeka, katanya yang di Aceh dulu. Kita harus bikin Maluku merdeka. Oh, kalau itu Nasrani, bukan muslimin. Kita bikin Papua merdeka, itu juga bukan muslimin. Artinya bukan hanya Islam yang punya pikiran memberontak seperti itu. Islam mengajarkan untuk jangan memecah belah persatuan kaum muslimin dan penguasanya. Ini khonibdinahazakumullah, satu masalah ini saja. Kalau dilanggar, perpecahannya hissan wa ma'nawiyan. Perpecahannya itu dua sisi, hissian wa ma'nawiyan. Hissian benar-benar pecah, saling berperang, saling menumpahkan darah, saling membunuh, saling memusuhi, itu hissan. Sedangkan ma'nawiyan, agamanya juga terpisah-pisah. Ini pemahamannya lain, itu pemahamannya lain, di pemahamannya lain, itu juga perpecahan. Perpecahannya hissan wa ma'nan. Hissian wa ma'nawiyan. Faman arada bahbuhatal jannah. Dalam lafaz lain disebutkan bahbuhatal jannah. Falaihi bil jama'ah. Siapa yang ingin surga, tengah-tengahnya, yang paling bagusnya, yang paling tingginya, yang paling istimewanya, maka habarlah bersama jama'ah. Qala, kata Nabi SAW, al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Kebersamaan di dalam jama'ah adalah rahmat. Wal furqatu azab, sedangkan perpecahan azab. Nabi SAW terus mengingatkan hadis tentang masalah sabar menghadapi penguasa dan suruh untuk taat pada penguasa dalam kebaikan. Itu sangat banyaknya, 20 lebih hadis yang sahih. Mengapa demikian? Karena ada hikmah di balik itu. Yaitu rahmat. Kebersamaan itu rahmat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Divide et impera. Apa itu artinya? Pecah belah dan kuasai. Bagaimana cara Belanda menjajah kita? Dan bagaimana kaum muslimin di Indonesia ini berhasil mengusir mereka dan kemudian merdeka? Tadi itu, pecah belah dan kuasai. Kalau dipecah negara Lampung, negara Jogja, negara Muntilan, negara ini, ketika Jogja dikuasai oleh musuh yang di Muntilan, itu kan negara mereka. Apa jadinya? Lemah. Hancur. Sehingga mereka, Belanda, selalu memecah belah dan selalu mengkotak-kotakkan masyarakat. Ini kelompok lain, ini kelompok. Dibentuk oleh mereka. Sehingga ketika dia mendolimi yang sana, itu kan kelompok yang sana, bukan kelompok kami. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga kemudian terjadilah persatuan. Kompak untuk melawan penjajah. Biiznillah. Dengan izin Allah SWT berhasil dengan pekik takbir Allahu Akbar. Sehingga barakallahu fiikum, al-jama'ah, kebersamaan, itu rahmat. Kasih sayang dari Allah Ta'ala. Sedangkan furqah, perpecahan, itu azab. Karena keluar dari sunnah, terjadilah perpecahan. Karena meninggalkan manhaj salaf, terjadilah perpecahan. Karena sudah mulai meninggalkan agamanya, meninggalkan prinsip agama, maka hancur mereka, terpecah belah. Itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Sehingga Nabi memperingatkan siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasanya. Wa faraqa al-jama'ah, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Ini hadis berkait dengan makna jamaah, yaitu kumpulan kaum muslimin dan penguasanya. Sehingga dikatakan ada kalimat ta'ah. Siapa yang kharaja minat ta'ati, siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya. Wa faraqal jama'ah, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Lalu dia mati. Mata mitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Apa itu mati jahiliyah? Bukan kafir. Kata para ulama, maknanya bukan mati kafir, hati-hati. Mati jahiliyah berarti mati kafir. Bukan itu maksudnya. Kata Nawawi rahimahullah, mati seperti matinya orang di zaman jahiliyah, tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa. Demikian pula para ulama yang lain menyatakan mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan bermaksiat seperti kaum jahiliyah, tidak punya pemimpin, hidup dalam keadaan liar. Apa bedanya masyarakat jahiliyah dengan masyarakat muslimin? Apa bedanya? Masyarakat jahiliyah dengan masyarakat muslimin. Masyarakat jahiliyah masyarakat liar. Siapa yang kuat dia yang menang. Saling merampas, saling mendzalimi, saling menginjak, saling membunuh, itu jahiliyah. Tidak punya aturan. Tetapi masyarakat Islam, masyarakat terpimpin. Masyarakat yang mudah diatur. Masyarakat yang punya pemimpin, punya penguasa. Bukan hidup liar seperti jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah dari kebersamaan bersama penguasa sangat-sangat banyak. Dan biasanya akan diingat kenikmatan itu biasanya setelah hilang. Setelah tercabut kenikmatan itu baru sadar. Oh iya, nikmat sekali kemarin. Ketika ada di hadapan mata tidak terasa. Sama seperti orang yang sehat tidak merasa punya kenikmatan besar. Tapi ketika sakit baru ingat betapa nikmatnya kemarin sehat. Demikian pula anak-anak muda. Kamu itu mendapatkan kenikmatan. Badanmu sehat, kuat, lincah dan sebagainya. Matamu tajam, telingamu tajam. Tapi gak disyukuri. Atau kurang disyukuri. Sampai ketika tua. Ya Allah, saya belum belajar ini, belum belajar itu. Coba kalau dulu saya. Aduh, nikmat sekali ketika saya muda. Udah lewat. Sudah renta. Pandangan sudah berkurang. Pendengaran sudah berkurang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kita akan mengakui kenikmatan kebersamaan ini ketika terjadi chaos? Ketika terjadi kehancuran sebuah negeri? Seperti yang terjadi di luar sana. Negeri yang tadinya makmur tiba-tiba jadi puing-puing hancur. Kalau saja bisa bertanya kepada mereka para pemberontak di sana. Apa hasil kalian memberontak? Wahai khawarij. Kita mau tahu. Kehancuran. Ikhwan ibn a'azakullah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kau muslimin. Tidak menunggu untuk bersyukur pada Allah SWT. Menunggu sampai dicabut. Tidak. Ketika kenikmatan itu dirasakan, syukurilah. Alhamdulillah. Wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Di beberapa negeri enggak bisa kalian bikin daurah begini. Dilarang keras. Jangankan daurah. Suara adzan enggak boleh pakai speaker. Di dalam saja. Negeri-negeri kufar. Ada negeri muslimin. Tidak bisa juga. Karena dianggap kalian alirannya tidak sesuai dengan mereka. Qanibdina azakumullah diberi. Di sini kemudahan. Bersyukurlah pada Allah SWT. Dan kemudian berterima kasihlah. Dengan pemerintah. Yang memberikan kepada kalian keluasaan. Man sana alaka ma'rufan. Falyukafi'u. Itu juga hadis, itu juga sunnah. Siapa memberikan pada kalian kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Suruh nyatet saja, suruh daftar saja enggak mau. Suruh bikin surat susah, berat. Ikhwanuddin a'azakumullah. Apa yang mubah? Apa yang boleh? Apalagi yang bagus, yang sunnah? Taatilah penguasa. Sehingga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjauhi larangan-larangannya. Kalau tidak, kalau kemudian kita enggak syukur kepada Allah, akan dicabut kenikmatan itu dan mulai dipersulit. Seperti kejadian di Aljazair. Yang tadinya kajian-kajian ahlus sunnah, kajian akidah salaf dengan kitab itu hampir di semua masjid, termasuk masjid-masjid di kantor pemerintahan. Semua. Tiba-tiba muncul Ali Balhaj, punya ide. Ini kayaknya ahlus sunnah sudah banyak ini. Bagaimana kalau kita bikin partai, kemudian kita begini, kemudian kita begitu. Bikin partai. Idenya dalam tanda petik bid'ah, ya, dituruti oleh sekian banyak orang. Bikin fis, ya, pemilu menang. Ya. Pertama, kita sudah sering bahas tentang cara-cara itu bukan cara-cara sunnah, sahih? Cara itu bukan cara sunnah. Tapi karena bukan cara sunnah dan bukan cara yang diajarkan, lihatlah bagaimana mereka punya cara untuk mengalahkan yang sudah menang. Dikudeta oleh pemerintah, oleh militer. Fis tadi udah menang, jadi kalah lagi kan? Dan kudeta militer. Marah. Karena marah, lawan. Setelah ngelawan, apa yang terjadi? Hanya ratap tangis. Yang terjadi hanya pembantaian, pembunuhan yang gak seimbang. Pemerintah dengan senjata lengkap, rakyat gak punya apa-apa. Gak seimbang. Setelah itu, setelah reda, pertumpahan darah. Apa yang terjadi? Mereka tetap kalah. Plus tidak lagi diizinkan untuk bikin kajian. Lah di masjid. Pemerintah walau di masjid umum tidak boleh. Setiap ada anak muda yang ke masjid dipanggil. Ditanya kamu dari kelompok apa? Dari mana? Dari mana? Diawasi. Khawatir. Tercabut kenikmatan kemarin. Tercabut. Karena tidak syukur pada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Atim Muhammad al-Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita baca sisanya sedikit, kemudian kita jawab pertanyaan. Yang ke-35, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tsalatsatun la tus'al 'anhum." Tiga golongan yang tidak perlu ditanya mereka. Kami jangan pedulikan mereka. Salah satunya, rajulun faraqal jama'ah. Orang yang memisahkan diri dari jamaah. Wa 'asa imamahu, menentang penguasanya. Wa mata 'asiyan, dan meninggal dalam keadaan bermaksiat. Ini dikatakan latus ala nuhum. Jangan tanya tentang mereka. Yang ke-36, Nabi juga menyatakan, man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi hatta yuraji'u. Siapa yang keluar dari jama'ah sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya sampai dia merujuknya kembali. Wa man mata wa laysa alaihi imam, siapa yang mati dalam keadaan tidak mengakui adanya penguasa, fa inna mautatuhu mautatan jahiliyah, maka sungguhnya kematiannya kematian jahiliyah. Di sini disebutkan barakallahu fikum, siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Ini juga ternyata bukan kafir. Digambarkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, diumpamakan dengan kambing-kambing yang diikat oleh penggembalanya, kemudian jadikan satu dipegang. Satu kambing ini lepas dari ikatannya, artinya akan tersesat. Begitu. Barakallahu fikum. Dan siapa yang mati tidak mengakui adanya imam jamaah, maka dia matinya mati jahiliyah. Sudah dijelaskan tadi mati jahiliyah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya ayyuhan nas, alaikum bitta'ati wal jamaah. Wahai manusia, atas kalian untuk tetap taat dan tetap bersama jamaah. jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Fa innaha hablullahi alladhi amara bih, karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan untuk memegangnya. Itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Di antara tafsirnya tali Allah adalah agama. Berpeganglah dengan tali Allah, ay berpeganglah dengan syariat Allah, dengan agama Allah yang juga tidak bertentangan dengan tafsir Ibnu Mas'ud. Yani berpeganglah dengan al-jamaah, jangan lepas dari jamaah. Itu juga tali Allah. Wa inna ma yakrahuna fil jama'ati khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya apa yang kalian benci tetapi bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat cara berhitungnya. Apa yang kalian tidak sukai tapi bersama jamaah itu lebih baik daripada kalian menyukai sesuatu tapi dengan berpisah dari jamaah. Tidak. Jangan. Karena kebersamaan itu lebih mahal harganya, lebih tinggi harganya dari apa yang kamu sukai tadi. Wah, kayaknya kalau kita atur sendiri satu kampung ini udah gak usah ikut pemerintah, kita bikin negara sendiri lebih bebas kan, kita atur sendiri. Itu hitunganmu. Pada kenyataannya nanti kurang lebih. Mengapa? Karena manusia belum jadi penguasa yang menguasai satu negeri, belum, baru menguasai satu organisasi. Sudah terjadi keributan masalah dana iftar. Serius, di tengah-tengah mereka. Bahkan yang mengaku ahli sunnah dari kalangan hizbiyin. Ribut masalah dana iftar. Ribut masalah dana ini, dana itu, segala macam. Belum jadi negara, belum. Gimana kok jadi negara? Apa jadinya? Ikhwanina a'azzakumullah. Yang berikutnya. Berkata Mu'adz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, yadullahi fawqal jama'ah, tangan Allah di atas jama'ah. Wa man syadza lam yubalillahu bisyududhi, siapa yang nyeleneh, mana syadza, memisahkan diri, aneh sendiri, berpisah sendiri, maka Allah enggak akan pedulikan dia dengan keanehannya atau dengan kesendiriannya. Syadza itu berbeda sendiri, memisahkan diri. Bahkan dalam riwayat, wa man syadda syudda finnar, siapa yang nyeleneh akan nyeleneh dalam neraka, siapa yang menyendiri akan menyendiri dalam neraka. Ancaman-ancaman seperti ini banyak, barakallahu fikum. Sehingga cukup ini sebagai contoh munculnya khawarij dalam berbagai macam bentuk dan warnanya. Karena khawarij sejak dulu memang macam-macam. Ada khawarij dijuluki najadat. Ada khawarij disebut dengan qa'idah. Ada khawarij juluki dengan apalagi haruriyah dan seterusnya. Banyak jenis-jenis khawarij. Barakallahu fiikum. Sehingga disebutkan di sini oleh Mu'adz bin Jabal, tangan Allah bersama jamaah. Maka siapa yang bersama jamaah, Allah mendukung mereka, Allah membela mereka, Allah di pihak mereka. Wa man syadza, siapa yang memisahkan diri, dia akan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Auza'i an Hassan ibn Athiyyah, berkata Imam al-Auza'i dari Hassan ibn Athiyyah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Al-Auza'i dari Hassan ibn Athiyyah. Khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lima perkara yang para sahabat Nabi ada di atasnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Apa saja lima? Di antaranya luzumul jamaah, berpegang dengan jamaah. Wattiba'us sunnah, dan mengikuti sunnah. Waqra'atul Qur'an, dan lain-lain. Ikhwanuddin a'azzakumullah, syahid adalah pada kalimat luzumul jamaah. Disebutkan makana alaihi ashabu rasulillah. Ini yang dipegang oleh para sahabat. Artinya apa? Artinya teori dari bab pertama dan bab kedua yang sudah kita bahas, kita mengikuti salaf, kita mengikuti para sahabat, kita mengikuti generasi pertama, kita ikut bersama jamaah yang pertama. Ternyata prinsip mereka adalah luzumul jamaah, sabar bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selesai dengan ringkas pembahasan bab ketiga. Mudah-mudahan kalau Allah berikan kesempatan, kita akan melanjutkan pada bab berikutnya biidznillahi ta'ala. Tapi pada beberapa pertanyaan, mohon nasihatnya untuk kami yang baru mengenal sunnah manhaj salaf. Apa saja yang perlu kami benahi? Akidah, tauhid. Yang pertama, agar kalau sampailah samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau sampai kemudian tiba-tiba ajal datang, kamu sudah selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Bukan setelahnya, tapi mengiringinya, belajar sholat, kata Syekh Al-Albani. Jadi bukan nanti nunggu akidah selesai berapa tahun baru diajari sholat. Mengiringinya, diajarkan sholat. Karena itu wajib saat itu juga. Ketika dia baru, dia wajib sholat. Maka belajarlah sholat, ibadah. Setelah tauhid, lebih rinci lagi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini usul, prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Baru kemudian rinciannya. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana cara agar mudah menghafal Al-Quran dan kuat hafalannya? Tanya kepada para hufaz. Bagaimana rahasia mereka bisa menghafal Al-Quran dengan cepat? Ikhwan ibn a'azakumullah, yang jelas ada beberapa sisi atau beberapa unsur untuk bisa memiliki hafalan yang kuat. Salah satunya adalah apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengeluh kepada guruku waqi' tentang lemahnya hafalanku. Fa arsyadani, maka aku dibimbing untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau berkata bahwa Quran ini nur, cahaya. Dan cahaya Allah gak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Sehingga hati-hatilah dari kemaksiatan. Itu unsur pertama. Unsur kedua, kata para ulama, bahwa menghafal itu dengan mengulang. Menghafal itu dengan mengulang. Jadi kamu baca ulang-ulang, kamu jadi hafal. Tapi kalau dibaca sekali seminggu, ya gak hafal-hafal. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sehingga hafal. Unsur lain dari pengalaman. Kosongkan harddisknya. Kepada bengong. Kalau kamu terlalu penuh dengan cerita-cerita yang khurafat, yang kadzib, yang segala macam. Film ini, film itu, berita ini, berita ini. Sulit menghafal. Lu terlalu banyak filenya. Kosongkan itu. Bersihkan. Jangan sibuk dengan yang seperti itu. Sehingga ruang kosongnya masih banyak. Di defrag, kosongkan, isi. Barakallahu fikum. Sebab kebanyakan orang yang sudah terlalu banyak wawasan, dalam tanda petik ya, wawasan yang tidak bermanfaat, itu menghafalnya sulit. Mau masuk kemana sudah ada sekian banyak file. Ada unsur lain. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya apa Tib Nawawi kalau enggak salah atau lainnya tentang makanan-makanan yang membantu hafal. Dan hindari makanan-makanan yang tidak membantu hafalan, malah mengurangi hafalan. Yang membantu hafalan diantaranya kismis dan lainnya, saya lupa. Yang mengurangi hafalan, yang kecut. Nah, yang asam. Ada unsur lain yaitu semangat. Semangat dengan cara kita memupuk semangat itu dengan melihat salaf. Melihat bagaimana para ulama dulu dalam menghafal. Sehingga kita ikut terbawa semangat. Bagaimana dengan ikhwan yang memakai jubah warna hitam? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau biru? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau coklat? Boleh. Bagaimana? Silakan. Ya, semuanya boleh. Tetapi Nabi menyukai yang putih. Nabi menyukai putih. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara agar kita tidak terjerumus kemaksiatan yang banyak sering dilakukan oleh orang di sekitar? Apakah kita harus mengingatkan orang di sekitar kita agar tidak melakukan kemaksiatan lagi? Amar ma'ruf nahi munkar diperintahkan. Tetapi barakallahu fikum, ada beberapa kaedah. Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Yang kedua, berurutan yang paling penting dulu. Kalau orang ini punya 4 atau 5 kemunkaran, maka kemungkaran yang paling besar dulu kamu ajak bicara dia. Dia berbuat syirik dan berbuat maksiat, syiriknya dulu. Agar kalaupun sampai naudzubillah dia datang ajalnya, kesyirikan sudah selamat. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Jangan kamu ingatkan masalah yang di bawahnya, padahal yang besarnya belum diingatkan. Barakallahu fikum. Si A mengajak bicara B saat si B sedang berdoa. Apakah perbuatan ini mengganggu orang yang sedang bermunajat? Naam. Mengganggu. Dan saya astagfirullah pernah mengganggu Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya karena semangat. Saya jalan, tiba-tiba terlihat Syekh jalan sendirian. Loh, biasanya kan susah untuk mendekati beliau, untuk nanya ke banyak orang gitu. Kesempatan. Assalamualaikum. Syekh, ana indi su'al kan shuwai. Sedikit. Naam Syekh, sedikit. Agulak shuwai. Aku bilang sama inti, sebentar. Ternyata ini lagi dikit, lagi doa. Nah, itu yang saya katakan astagfirullah. Jadi saya tunggu. Masih dia masih berzikir, doa, mungkin doa berangkat ke masjid atau apa ya. Selesai, belum selesai zikirnya sudah nambah 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sudah belum mulai nanya ini, baru kemudian hatma indak. Begitu saya tanya, udah dekat masjid. Mereka semuanya mau nanya semua nih. Berarti barakallahu fikum, kalau kita maksa ya ganggu. Biarkan sampai selesai doanya. Mohon arahan nasihat tentang maraknya judi online agar anak-anak. Alhamdulillah. Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang sifatnya gharar. Gharar itu untung-untungan. Kadang untung, kadang buntung. Dan judi itu jelas gharar. Maka haramnya sangat jelas dalam Quran dan sunnah. Karena Quran disebutkan maisir. Khamr wal maisir diharamkan dalam Al-Quran. Dan diharamkan dalam dalil. Sehingga barakallahu fikum, jangan kemudian berpikir untuk menang sekali aja terus tobat. Kan sudah kaya nih ceritanya. Tetap aja gak boleh karena hasilnya haram. Ngapain? Sehingga Rasulullah SAW al-afiyah, tidak ada satu orang pun yang kaya karena judi. Karena ketika dia menang sekali, penasaran. Yang kalahnya berkali-kali. Dan lebih banyak dari hasilnya dia ketika mendapatkan. Bahkan kadang-kadang menangnya itu pun hanya pancingan supaya dia mau semangat bermain lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan anak-anak kita dari perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan termasuk judi. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.